Di antara tanda orang itu memiliki keimanan yang baik, barakallahu fikum, yang pertama tadi, dia akan pada kondisi lebih memilih taat kepada Allah dan Rasulnya daripada taat kepada selain Allah. Yang kedua, dia lebih mengedepankan apa yang Allah dan Rasulnya cintai daripada apa yang seluruh manusia cintai. Barakallahu fikum, banyak dari hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya namun tidak dicintai oleh siapa? Manusia. Ini barakallahu fikum semakna dengan sebuah syair, in kana hubbuka sadiqan fa'ati'hu innal muhibba liman yuhibbul muti'u in kana hubbuka sadiqan. Bila memang cintamu itu jujur, fa'ati'hu, engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbul muti'u. Sesungguhnya orang yang cinta akan taat terhadap yang ia cintai. Jadi barakallahu fikum, di saat kita memiliki rasa cinta kepada Allah, maka kita pasti akan taat kepada siapa? Allah. Karena orang yang cinta kepada Allah, dia akan mentaati orang yang dia cintai, itu Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Di saat kita cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka kita akan taat kepadanya. Karena orang yang cinta kepada Rasul pasti dia akan mentaati Rasul alaihi salatu wasalam. Yang namanya iman barakallahu fikum tidak akan mungkin terwujud tanpa mahabbah. Tanpa perasaan cinta enggak akan mungkin. Iman itu terwujud barakallahu fikum dikarenakan rasa cinta dia. Rasa takutnya dia dan rasa harapnya dia. Orang yang beriman kepada Allah maksudnya adalah orang yang cinta kepada Allah, takut kepadanya, berharap kepadanya. Ini yang namanya iman. Kemudian dari tiga hal ini barakallahu fikum terikrar di dalam hati, terucap oleh lisan, diamalkan oleh anggota badan. Kalau orang menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak takut kepada Allah, iman. Orang menyatakan beriman kepada Allah tapi enggak ada perasaan berharap kepada Allah untuk diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga enggak ada iman. Orang menyatakan beriman kepada Allah tapi tidak ada perasaan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah itu barakallahu fikum mencintai syariat-syariatnya. Sanggup untuk menjalankan syariat-syariatnya. Itu yang dikatakan dengan al-mahabbah, cinta. Bukan sebatas barakallahu fikum kita katakan cinta kepada Allah. Apa yang kita cintai tentang Allah? Cinta zat-Nya. Cinta ini, cinta itu barakallahu fikum. Yang pertama harus tertanam ketika kita cinta kepada Allah adalah cinta terhadap siapa? Syariatnya. Dan tidak akan mungkin barakallahu fikum seorang insan mampu mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa dia mengerti siapa Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan mungkin terwujud. Oleh karena itu yang namanya tauhid itu ada tiga. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah memiliki keyakinan Allah itu satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini, Rabb. Uluhiyah meyakini Allah itu satu-satunya zat yang boleh diibadahi. Al-asma wa sifat meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama, memiliki sifat-sifat yang itu semua barakallahu fikum yaliku bijalalih. Yang sesuai dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah disifati dengan satu sifat, maka itu pasti ada di dalam dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum diberi nama, maka nama itu mengandungi sifat yang ada pada dirinya. Allah barakallahu fikum Rahim, maka pasti Dzurrahmah. Allah pasti memiliki sifat apa? Kasih sayang. Barakallahu fikum, berbeda halnya dengan manusia. Kalau manusia memiliki nama yang bagus, belum tentu akhlaknya bagus, sifatnya bagus, belum tentu. Nah, di sini barakallahu fikum, kita ketika ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan syariat Islam, maka kita harus mengerti tentang sifat-sifat Allah. Karena dengan kita mengerti sifat-sifat Allah barakallahu fikum, kita akan memiliki tiga hal yang kita sebutkan tadi dari iman. Rasa cinta, berharap, dan juga apa? Takut. Cinta, berharap, dan takut. Ini terkumpul di dalam surat apa? Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini mahabbah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, mahabbah. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, roja, berharap. Mengapa kita menyebut Allah? Mengapa kita menyebutkan sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Karena kita berharap kasihannya Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Malik Yaumiddin. Sang penguasa hari pembalasan. Kita takut. Al-khauf. Setelah ini ada barakallahu fikum, kita akan beramal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita akan beramal. Jadi barakallahu fikum tertanam terlebih dahulu di dalam hati kita. Cinta kepada Allah, berharap kepadanya, serta rasa takut. Setelah ini ada di dalam hati kita, baru kita mampu untuk beramal. Baru kita mampu untuk mengerjakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba barakallahu fikum kita lihat sejarah Islam. Syariat Islam barakallahu fikum disampaikan, dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam apa? Hijrah ke Madinah. Sebagaimana dalam kitab Thalathatul Usul dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Sebelum barakallahu fikum beliau hijrah ke Madinah, selama 13 tahun barakallahu fikum, secara khusus selama 10 tahun beliau betul-betul menanamkan permasalahan tauhid kepada siapa? Manusia. Itu wahyunya turun pada tahun berapa Hijriah barakallahu fikum? Pada tahun berapa Hijriah? Kewajiban sholat pada tahun ke-10 Hijriah. Terjadi peristiwa yang namanya apa? Isra Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit umurnya berapa tahun? 40 diangkat menjadi nabi ketika umur 40 tahun. Terjadi Isra Mi'raj pada tahun ke 10 masa kenabian Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jadi 40 ditambah berapa? 10. 50 tahun. Beliau ketika umurnya 50 tahun diangkat kemana? Ke langit untuk menerima apa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala tentang salat. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bertemu dengan Nabi Adam kapan barakallahu fikum? Ketika umurnya berapa tahun? 50? Ketika Isra Mi'raj. bertemu dengan siapa? Nabi Adam alaihi assalatu wassalam. Di mana ketemunya? Di langit pertama. Bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bahkan mengucapkan apa? Assalam. Barakallahu fikum. Berarti Rasulullah alaihi salatu wassalam mendakwahkan salat serta barakallahu fikum menunaikan salat 5 waktu di Mekah selama berapa tahun? Di Mekah selama berapa tahun? Rasulullah alaihi salatu wassalam mendakwahkan salat dan mengamalkan salat 5 waktu ketika di Mekah selama berapa tahun? Tiga tahun. Beliau tinggal di Mekah setelah masa kenabian berapa tahun? 13. Ya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ketika umur kenabian beliau 10 tahun, beliau diangkat ke langit untuk menerima wahyu salat, kemudian turun. Setelah turun menyampaikan perintah salat dan mengamalkan salat 5 waktu. Setelah 3 tahun beliau apa? Hijrah. Setelah 3 tahun beliau hijrah. Tayyibarakallahu fikum. Berapa lama Rasulullah alaihi salatu wasallam salat 5 waktu? Berapa? 13 tahun. Kenapa 13? Karena 3 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Barakallahu fikum. Sirah penting. Ya. Kita mengatakan cinta terhadap Rasul alaihi salatu, tapi kita tidak mengenal sejarah beliau. Barakallahu fikum. Terkadang kalau kita mendengarkan anak kita membaca buku-buku sejarah, kok saya jauh sekali ya dari pengetahuan tentang apa? Sirah tadi. Saya sendiri yang merasakan kalau antum wala alam. Barakallahu fikum. Seorang insan yang dia pada kondisi tadi barakallahu fikum, yaitu mengedepankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya daripada ketaatan kepada selain Allah, mengedepankan apa yang Allah dan Rasulnya cintai daripada apa yang manusia apa cintai, inilah barakallahu fikum orang yang mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya, manil tamasa ridallah bisukhtin nas radiyallahu ta'ala anhu wa arda anhu nas. Wa man iltamasa ridon nas bisukhtillah sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Barang siapa yang mencari keriduan Allah walaupun harus melakukan sesuatu yang dibenci oleh manusia, maka Allah pasti akan ridha kepadanya dan Allah pun akan menanamkan perasaan ridha di hati-hati manusia. Dan barang siapa yang mencari keriduan manusia sampai berani melanggar apa yang dimurkai oleh Allah, maka Allah pasti akan murka kepadanya dan menanamkan perasaan murka di hati-hati manusia kepadanya. Jadi kadang-kadang barakallahu kita berpikir ini demi kemaslahatan, apa-apalah. Sesuatu yang melanggar syariat Islam. Tapi demi diterima oleh siapa? Manusia. Apakah manusia akan cinta kepadanya? Jawabannya tidak. Justru Allah akan menanamkan perasaan benci di hati manusia tadi kepada dirinya. Siapa manusia-manusia tadi barakallahu fihi yang disebutkan dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam? Yang akan memiliki perasaan benci kepada dirinya, orang-orang yang memiliki iman secara khusus. Ini orang sudah tahu ilmunya, kok tetap aja dilakukan. Akhirnya muncul perasaan apa? tidak senang kepada orang tersebut. Padahal dia melakukannya demi apa? Orang itu menerima dirinya. Jadi sangat salah dari perkiraan manusia. Allah sudah menentukan, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan jalurnya. Tapi terkadang justru manusia lari dari jalur Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau mengikuti jalur tersebut, pasti akan beruntung. Pasti akan apa? Beruntung. Barakallahu fikum. Manusia lebih sering mengedepankan logikanya, yang logis menurut dirinya, yang masuk akal menurut dirinya, dengan mengabaikan ataupun barakallahu fikum tidak memperhatikan apa yang telah ditentukan oleh Zat yang menentukan segala sesuatu. Barakallahu fikum. Wala yajidu halawatal iman hatta tatawaffara fihi thalathu hisalin kama fi hadis Anas al-muttafaq alaih. Dan seorang insan tidak akan mendapatkan manis, tidak akan merasakan manisnya iman sampai terpenuhi padanya tiga hal. Manisnya iman itu barakallahu fikum, walaupun berat, kalau itu syarat Islam terasa ringan. Kita barakallahu fikum di saat menunaikan sholat lima waktu merasa senang, merasa bahagia, bukan merasa beban, berarti kita merasakan manisnya apa? Iman. Halawatul iman. Kita barakallahu fikum menjalankan rukun Islam yang lima, mengucapkan syahadat, bahagia, menunaikan sholat. Barakallahu fikum, setiap sholat kita tunggu, kita nanti kedatangan waktu sholat, kita menantinya. Ketika datang waktu sholat tanpa berat hati kita menunaikannya, ini namanya halawatul iman ada pada dirinya. Enak, senang untuk beribadah. Barakallahu fikum, datang kewajiban zakat atau mendapatkan kesempatan untuk bersedekah, senang juga barakallahu fikum untuk menunaikannya tanpa berpikir berat hati mengeluarkan apa yang harus dia keluarkan. Berpuasa di bulan Ramadan, datang waktu bulan Ramadan, senangnya luar biasa. Kemudian barakallahu fikum, dia mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, dia juga jalani dengan apa? Penuh kesenangan, kemudian tanpa ada berat hati. Ini namanya halawah, manis. Halawatul iman barakallahu fikum maksudnya adalah dia akan merasakan senang, manis di saat hendak melakukan ketaatan kepada Allah. Semuanya barakallahu fikum melakukan ketaatan kepada Allah SWT, dia merasakan senang dan bahagia, ringan. Maka inilah yang dikatakan dengan merasakan manisnya iman. Akan terwujud sifat tadi, kondisi tadi, bila mana dia memiliki tiga hal. Bila mana dia memiliki tiga hal. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwah au mimma siwahuma. Keberadaan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selainnya. Betul-betul barakallahu fikum, kecintaan dia terhadap Allah itu yang paling utama. Sehingga dia akan mengedepankan segala sesuatunya. Dia akan meninggalkan segala sesuatunya demi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yang kedua, wa yuhibbul mar'u la yuhibbul wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Rasa cinta dia kepada manusia yang lain bangunannya adalah Allah Subhanahu wa taala ataupun karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kecintaan kita kepada pasangan hidup kita, seorang wanita terhadap suaminya, seorang suami, seorang laki-laki terhadap istrinya, bila kecintaan itu dibangun di atas lillah, bukan hanya sebatas syahwat saja barakallahu fikum, maka dia akan mendapatkan halawatul iman. Akan mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan. Apa yang dimaksud dengan lillah tadi barakallahu fikum? Rasa cinta dia kepada manusia itu karena Allah Subhanahu wa taala. dia tidak akan mungkin melanggar syariat Islam demi cinta dia kepada orang. Cinta kepada seorang istri, tetapi cinta tadi tidak menyebabkan dia bermaksiat kepada Allah. Seorang laki-laki cinta kepada wanita, tidak akan mungkin cinta itu menyebabkan dia melanggar syariat Islam. Itu namanya al-mahabbah lillah. Rasa cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang barakallahu fikum di zaman sekarang misal, dia melakukan satu hal, pacaran misal barakallahu fikum, lillah atau lisyahwah? Lisyahwat, hanya sebatas syahwat saja. Walaupun alasannya saya ingin mencari imam untuk perjalanan hidupku di dunia, tetap syahwat. Bila mana lillah, tidak akan mungkin melakukan hal tadi. Karena dalam praktek tadi barakallahu fikum ada pelanggaran terhadap apa? Syariat Islam. Dan barakallahu fikum, bila mana di saat kita membangun rumah tangga karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya rumah tangga itu akan terus harmonis. Tidaklah seorang insan dia menikah kecuali dasar pertamanya karena mengamalkan syariat Islam. Bukan cuma sebatas sebuah fase kehidupan yang harus dilewati oleh manusia normal. Saya sudah umur 25 tahun ya, saya harus nikah misalnya. Itu kan masih berpola pikir pada kalimat apa? Sebuah fase kehidupan. Perjalanan hidup yang harus dilewati oleh siapa? Manusia. Tetapi di saat dia berpikir, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepadaku untuk menikah di saat aku sudah memiliki kemampuan. Dan dikhawatirkan akan terjatuh kepada apa? Kemaksiatan. Ya ma'asyarul syabab, man istata'a minkumul ba'ah, fal yatazawwaj. Wahai para pemuda, di saat kalian memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Punya kemampuan untuk menikah, saya akan amalkan hadis ini. Maka niscaya barakallahu fikum akan terus baik. Karena dasar pertamanya tadi adalah apa? Lillahi ta'ala. Kemudian diiringi dengan ilmu, diiringi dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika pernikahan itu dibangun di atas rasa cinta karena Allah, barakallahu fikum, maka cinta itu akan langgeng, akan terus baik. Selama yang dicintai itu juga orang yang mengamalkan syariat Islam. Tetapi barakallahu fikum, ketika menikah itu karena syahwat saja, maka seperti pepatah kita, rumput tetangga jauh lebih hijau. Istrinya masya Allah cantik, ideal lah. Seperti harapan seorang apa? Laki-laki. Suaminya juga demikian misal bagi seorang wanita. Tapi karena syahwat barakallahu fikum, maka ketika melihat wanita yang lain, di mata dia yang lebih cantik siapa? Yang lain barakallahu fikum. Setan lebih menggambarkan yang cantik itu apa? Dia. Kenapa? Dia sudah bosan dengan barakallahu fikum istrinya. Apa manusia mudah bosan? Sangat sekali mudah bosan. Yang makanan pokok saja, nasi barakallahu fikum, itu diolah dengan berbagai macam. Dulu nasi itu cuma direbus. Sekarang barakallahu fikum, nasi dibakar misalnya. Karena manusia sudah bosan untuk makan apa? Nasi, hanya nasi rebus saja. Itu manusia barakallahu fikum. Dalam kebutuhan pokok loh. Kebutuhan pokok. Yang mau gak mau barakallahu fikum, minimal satu hari berapa? 3 kali. Itu secara keumuman. Ada yang sekali, ada yang enggak sama sekali. Dia berupaya mengambil karbohidrat dari apa? Bahan makan yang lain. Tapi kebutuhannya seperti itu. Begitu pula barakallahu fikum tadi. Kalau rasa cinta kita karena Allah, insya Allah akan terus baik pernikahan kita. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, wa yakraha ayyauda fil kufri bada id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayuqdzafa finnar. Dia untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia darinya, sebagaimana dia tidak senang untuk dilemparkan ke dalam neraka. Secara umum barakallahu fikum berarti dia tidak senang untuk dikembalikan kepada kondisi di mana dia jauh dari syariat Islam. Tidak senangnya ini sampai pada tahapan seperti halnya dia tidak senang untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dahulu barakallahu fikum, beberapa tahun silam, 5 tahun silam, 10 tahun silam, 15 tahun silam, kita enggak mengerti tentang apa? Agama misal. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita al-hidayah. Kita dipertemukan dengan orang yang menyampaikan syariat Islam. Kita dilapangkan dadanya untuk menerima hal tadi. Barakallahu fikum, kemudian kita memiliki perasaan cinta dengan kondisi tadi dan kita tidak senang untuk dikembalikan kepada kondisi sebelumnya. Maka orang yang seperti ini barakallahu fikum akan mendapatkan halawatul iman. Manisnya apa? Keimanan. Artinya dia betul-betul memiliki perasaan takut untuk dimasukkan ke dalam apa? Neraka jahanam. Semua manusia pasti memiliki perasaan takut untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Cuman rasa takutnya itu apa? Kadang muncul, kadang hilang. Kalau pas ketemu dengan syahwat, pas ketemu dengan hal yang cocok, walaupun melanggar syariat Islam, terkadang apa? Hilang rasa takut terhadap neraka jahanam. Tapi kalau pas diingatkan, muncul lagi. Ya kalau seandainya selalu muncul, gak mungkin dia akan masuk melakukan apa? Kemaksiatan. Seorang melakukan kemaksiatan ini dikarenakan apa barakallahu fikum? Imannya sedang turun. Rasa cinta dia kepada Allah sedang susut. Rasa takut dia kepada Allah lagi kurang. Rasa harap dia kepada Allah juga sedang apa? Kurang. Dia lagi berharap kepada selain Allah tadi ini. Dia sedang lupa barakallahu fikum kondisi apa? Allah itu Malik Yaumiddin. Karena itu barakallahu fikum dia akan terjatuh dalam apa? Kemaksiatan. Bila mana fa idza wujidat hadhihi thalathu fi'lan wajada bihinna halawatul iman. Kalau tiga hal tadi didapati oleh seorang insan pada dirinya, pasti dia akan mendapatkan manisnya apa? Iman. Artinya barakallahu fikum betul-betul pokoknya yang dijadikan sebagai patokan yang pertama itu Allah dan Rasulnya. Tapi ingat, jangan kaku. Terkadang itu orang salah memahami. Terkadang itu orang salah memahami. Jadi pergaulannya kaku, enggak luwes. Rasulullah SAW orang yang betul-betul mengamalkan syariat Islam. Tapi beliau disegani dan beliau ditakuti. Jangan lupa, beliau pun juga disenangi. Beliau alaihi salatu wasalam pernah diundang oleh orang Yahudi untuk apa? Makan. Oleh non muslim untuk makan. Kenapa barakallahu fikum? Kenapa coba? Hah? Panjenengan dapat undangan bukan dan walimah loh. Kalau undangan waliman itu kan banyak ragamnya. Bisa jadi karena dulu apa? Ngundang, sekarang yang dibalas apa? Oh, diundang. Mendapatkan undangan barakallahu fikum. Diajak makan siang, diajak makan malam. Orang yang ngajak itu pasti punya perasaan kepada panjenengan. Apa itu? Perasaannya senang kan? Cocok minimalnya. Saya cocok, suka sama dia. Jadi dekat. Barakallahu fikum. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam non muslim pun ngundang beliau untuk makan. Artinya yang cinta, yang senang kepada Rasul itu bukan cuma kaum muslimin saja sebenarnya. Non muslim pun tadi pun juga iya, cuman ada kesombongan pada diri mereka untuk menerima apa yang dibawa oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sama orangnya iya, saya cocok. Tapi kalau sama yang dibawa, enggak. Ada enggak manusia seperti itu sekarang? Banyak barakallahu fikum. Banyak. Orang bersahabat sama kita masalah asik. Tapi kalau sudah bicara suruh diajak ngaji, apa? Kita bersahabat ajalah. Tapi kalau urusan ngaji, ngaji, aku tak ngaji di sini. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah, kita sebisa mungkin barakallahu fikum dilihat oleh manusia, manusia tidak lari dari kita. Bergaul dengan mereka, mereka juga tidak merasa kaku dengan kita. Tapi kita ditakuti dan disegani. Kita ditakuti dan disegani. Bukan cuma ditakuti tok barakallahu fikum. Kalau ditakuti tok sih gampang untuk pada kondisi apa? Ditakuti tok. Setiap pergi jalan bawa apa? Tongkat. Insya Allah orang takut. Tapi enggak ada perasaan apa? Cinta. Rasul alaihi salatu wasalam. Apa separuh-separuh Rasul dalam mengamalkan syariat Islam? Separuh-separuh enggak? Jawabnya tidak. Pakaiannya, penampilannya, tutur katanya, perbuatannya, semua ada. Artinya di saat kita totalitas dalam mengamalkan syariat Islam, di dalam menjalankan syariat Islam, maka barakallahu kita akan mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang soleh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat-sahabat yang lain barakallahu fikum. Mereka betul-betul pada kondisi yang sangat istimewa. Wa asbaha la yakhsafillah lawmatalain. Orang yang sudah mendapatkan halawatul iman, dia akan menjadi sosok insan yang tidak merasa takut barakallahu fikum apa? Lawmatalain. Celaan-celaan laim. Orang yang mencela. Fillah. Karena dia mengamalkan apa yang disyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita mengamalkan syariat Islam, gak akan memiliki perasaan khawatir. Gak akan memiliki perasaan takut. Loh, nanti orang membicarakan saya belum siap. Loh, nanti orang menjauh dari saya belum siap. Loh, nanti dagangan saya gak jadi laku, saya belum siap. Enggak. La yakhsyafillah lawmatalaim. Dia betul-betul pada kondisi orang yang sangat mendapatkan halawatul iman. Barakallahu fikum. Segala apa yang dilakukan itu ringan. Segala apa yang dilakukan apa hari? Ringan. Tanpa ada beban. Contoh paling mudah barakallahu fikum adalah identitas seorang muslim. Identitas seorang muslim. Identitas seorang muslim barakallahu fikum semestinya ada pada diri kita dalam 1x24 jam. Selalu ada. Artinya setiap waktu, setiap hari itu harus ada pada diri kita. Bukan identitas seorang muslim itu kalau pas mau sholat dan pas mau ngaji. Baru muncul identitasnya. Pakai jubah, pakai kolan suah. Oh muslim. Kelihatan kan? Tapi kalau di luar itu krisis identitas ada. Kijane muslim bukan ya. Wajahnya masya Allah, raut mukanya seperti orang Cina, jipit. Orang ragu, ini muslim bukan ya. Mau salam juga ragu. Gak salam juga ragu. Kenapa barakallahu fikum? Gak ada identitasnya. Terlebih lagi seorang wanita waliyadzubillah. Keluar dari rumahnya barakallahu fikum tidak menutup aurat sama sekali. Gak ada bedanya dengan mereka-mereka yang non-muslim. Tapi barakallahu fikum, mengapa manusia itu merasa berat dengan identitas tadi? Banyak faktor. Bisa jadi karena ribet misal. Masa setiap hari jubahan gamisan misal. Ya gamisnya juga cuma dua, buat sholat sama buat taklim. Misal alasannya seperti itu. Ribet. Atau alasan yang kedua barakallahu fikum, belum siap selalu dikatakan apa? Sebagai seorang muslim yang taat. Barakallahu fikum, kita ke tempat ramai, ke pasar. Tunjukkan kita sebagai seorang muslim. Minimalnya barakallahu fikum, pecian, kaosan, sarungan. Aduh, pasar masuk pecian sarungan. Nanti dibilang barakallahu fikum baru sunat apa, Pak? Ini namanya law mata laim. Takut terhadap barakallahu fikum celaan orang, kritikan orang, ledekan orang. Kenapa barakallahu fikum? Bismillah. Yang mungkin untuk kita pakai atribut kita, kita pakai. Kita pakai. supaya kita barakallahu fikum betul-betul pada kondisi apa tadi. Ini hal yang harus kita perhatikan. Main bola. Cobaan? Ya enggak lah, barakallahu fikum, main bola ya enggak cobaan. Sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan kok kondisi. Orang akan orang akan menatap lain. Ki wong lumrah apa ora jane. Semuanya, olahraga cobaan, kerja cobaan, kesolat cobaan, dan seterusnya. Ada kondisi-kondisi apa tertentu yang harus kita perhatikan. Yang harus kita perhatikan. Nanti semuanya cobaan, renang juga cobaan, ketilem barakallahu fikum. Ya. Ini yang terkadang membuat orang itu apa? Aneh. Ini manusia gimana sih barakallahu fikum? Nah, kita harus betul-betul apa? Punya perhatian dalam hal-hal tadi yang sangat memungkinkan bagi kita untuk mengambil atribut kita, memakai ciri khas kita sebagai seorang muslim, kita upayakan semaksimal mungkin. Kita upayakan semaksimal mungkin. Kalau masih ada perasaan takut barakallahu fikum, berarti belum sampai pada kondisi halawatal iman secara sempurna, manisnya iman secara sempurna. Barakallahu fikum. Putra-putri kita di dalam pendidikan ma'had, di dalam pendidikan pondok, kita selalu ajarkan mereka untuk berpakaian dengan pakaian islami. Tapi kita tidak pernah membahasakan kepada mereka, pakailah pakaian santri. Kalau di pondok-pondok sana kan, itu pakaiannya santri. Kemeja, koko, kopluk sama sarung. Kalau itu, oh itu santri. Kalau kita enggak, bukan pakaian santri, pakailah pakaian syar'i. Kita ajari mereka, kalau pulang harus pakai pakaian syar'i. Kalau keluar harus pakai pakaian syar'i. Sehingga barakallahu fikum, terkadang kita itu serba bingung. Kita mendidik putra-putri kaum muslimin di pondok untuk berpakaian dengan pakaian syar'i. Walhamdulillah tiap hari mereka di sana pakai sarung, kaos, peci, jubah. Enggak pernah lepas. Bisa dikatakan melepas sarung atau jubah itu kalau pas main bola. Atau kalau pas barakallahu fikum kegiatan kerja bakti atau hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan hal tadi. Selain daripada itu mereka berpenampilan masalah luar biasa. Cuman sayangnya ketika sudah sampai rumah, entah apa yang terjadi barakallahu fikum. Halawatul ma'had, nikmatnya hidup di pondok atau nikmatnya hidup di rumah? Bukan nikmatnya apa? Iman. Sudah harus sampai rumah aja, penampilannya sudah langsung berubah 90 derajat. Sarung enggak dipakai, jamaah telat. Apalagi barakallahu fikum yang punya anak. Barakallahu fikum. Hasil terjadi di mana? Di mana-mana. Tapi ya alhamdulillah barakallahu fikum, kita berupaya mengkondisikan mereka, mendidik mereka untuk betul-betul tidak memiliki perasaan malu dengan apa? Identitas kita sebagai seorang muslim. Barakallahu fikum, kalau anak kita di hari-hari di rumah pakai sarung, pakai peci, insya Allah dia kalau mau melakukan hal yang negatif itu minder. Itu apa? Minder. Sebagai tameng barakallahu fikum. Mau masuk ke warnet, pecian, sarungan, insya Allah gak akan mungkin. Minder dia. Insya Allah apa? Akan minder. Jadi di antara hal yang bisa membentengi mereka dari hal-hal yang sifatnya negatif adalah pakaian tadi. Adalah pakaian tadi. Barakallahu fikum. Masih ada beberapa hal terkait dengan halawatul iman, sidqul iman, jujurnya keimanan seorang insan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya barakallahu fikum bahwa orang yang betul-betul beriman kepada Allah, yaitu orang yang cinta kepada Allah, takut kepadanya, serta berharap kepadanya, adalah orang yang lebih memilih, lebih mementingkan Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab.